Ros FM Jakarta. Sejatinya seorang ibu. Betapa beruntungnya menjadi seorang ibu. Baginya terbentang pujian, penghormatan, dan kenangan istimewa dari tiap insan. Karena setiap manusia terlahir dari rahim seorang ibu, sahabat. Rahim sendiri berarti kasih sayang, sepotong kata yang enak didengar dan sangat menentramkan. Begitu indah dan begitu suci. Dan sungguh teramat tepat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahi rahim dalam diri seorang ibu, menjadikannya sumber kasih sayang bagi makhluk mungil yang dilahirkannya, diasuh dan dibesarkan hingga dewasa, seterusnya bahkan sampai kapanpun, kasih sayangnya akan terus mengalir. Dalam setiap doa dan pengharapan, ibu menginginkan yang terbaik bagi para buah hatinya. Tugas ilahiyah seorang ibu adalah tugas sesuai kodrat, sangat mulia dan berat, sehingga mustahil peran tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat tanpa adanya keselarasan jiwa seorang ibu. Dengan kodrat yang telah dianugerahkan oleh Yang Maha Mengetahui, jiwa suci penuh nur ilahi seorang ibu akan mengantarkan putra-putrinya pada kehidupan penuh kemuliaan, kebahagiaan, ketentraman lahir batin. Bayangkan petuah-petuah dari ibu yang meski sering kita bantah namun terus mengalir demi menjaga kita anak-anaknya. Atau aktivitas yang dulu kita anggap hal sederhana, mulai dari menyiapkan keberangkatan kita ke sekolah, menemani belajar, membelikan jajan, memilihkan pakaian, memijat badan, memegang kening kita dengan penuh kecemasan. Dan ketika ibu marah, tak akan berlangsung lama. Dan setelah itu kasihnya akan jadi berlimpah ruah. Oh, aduhai ibu, sungguh indah kenangan bersamamu. Sungguh tak pantas bila kita tak berbuat baik kepada ibu kita, sahabat. Jika pada masa kini kita menemukan sosok ibu yang memiriskan hati, perlu kita pertanyakan, gerangan apa yang menyebabkan seorang ibu bisa demikian? Oleh karenanya, wahai para ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakanmu, meninggikan derajatmu, dan menjadikan sosokmu sebagai simbol kasih sayang nan suci. Kasih sayang yang diilhami oleh nilai-nilai ketuhanan, kemuliaan yang dapat diraih hanya dengan menunaikan ketaatan kepadanya, menapaki mozaik-mozaik kehidupan dalam koridor yang diridhoi Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh suri teladan umat. Insyaallah, kebahagiaan dunia akhirat akan selalu menyertaimu, ibu. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.